Qul bagilah huwa yastaki ainaihi. Maka Rasulullah diberitahu, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sakit matanya. Ai minar ramad. Ramad ya ini sakit mata biasa. Ya ini orang karena saya kalau sakit mata memerah matanya, kulitnya sakit. Barakallah. Kalau mau di ruku sujud kayak mau lompat keluar ini biji mata. Berat. Yang pernah rasakan sakit mata ya. Ya kan kayak mau keluar itu biji mata. Kalau ruku sujud kita lagi sholat, Masya Allah. Luar biasa. Baik. Ila huwa yashtaki ainihi, ya Rasulullah, dia mengeluhkan matanya, dia sakit mata. Minar ramad, kama fi sahih Muslim an Sa'ad bin Abi Waqqas wa qala ud'u li Aliyan, panggilkan Ali bin Abi. Utiya bihi armad, maka didatangkanlah Ali dalam kondisi sakit mata berat. Wa fi nuskhati sahihati fi nuskhatin sahiha bi khatil musannif qila huwa yashtaki ainihi arsala ilaihi, ya Rasulullah, dia lagi sakit mata. Maka Rasulullah mengutus orang untuk mendatangkannya. Mabinun lil fa'il wa huwa dhamirum mustatirum fil fi'li raji'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arsala ilaihi, yani Rasulullah. Wa yahtamil an yakuna mabniyan lima lam yusamma fa'iluhu. Baik. Baik. Wali Muslim min tariqi Iyas ibn Salamah an abihi qala arsalani ila Aliin fajitu bihi aquluhu armad. Riwayat yang lain, aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyas bin Salamah. Aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjemput Ali, fajitu bihi aquduhu armad. Aku menuntunnya dalam kondisi sakit mata. Barakallahu fiik. Kalau memang parah luar biasa. Baik. Biasa kalau parah tidur enggak bisa tabuk kayak ini mata, barakallahu fiik. Oh, talem. Baik, nanti di berikan apa namanya, diberikan air hangat supaya hilangi air mata yang memenuhi mata. Barakallahu. Perlahan-lahan bisa terbuka, itu pun rasa sakit. Barsalani ila alim fajitu bihi aquduhu armat. Qulhu fabasaka bipati sa'ad ayin tafala. Basaka meludah, tapi yang maksudnya meludah dengan lebih banyak angin dengan sedikit ludah. Itu namanya tafala. Meniup dengan sedikit ludah. Barakallahu fiik. Bukan dengan betul-betul air ludah seperti kalau kita meludah, bukan. Barakallahu fiik. Tafala. Ini bahasa kami makna tafala. Ayat tafala. Tafala sekali lagi. Meniup dengan sedikit apa? Mengeluarkan air ludah disertai dengan doa sama dengan nafasa. Barakallahu fiik. Nafas yang futuh. Kalau kita mau membaca surah-surah pendek yang warid dalam sunnah, kita rukyahkan ke diri kita. Tiga kali kita tiup, kemudian bacakan Allahu Akbar. Barakallahu fiikum. Kemudian menyeka seluruh anggota tubuh dari wajah bagian depan, kemudian belakang. Yang mampu untuk kita seka dengan tangan kita. Menyatafala. Qulu wa da'alahu fabara. Atau fabari'ah. Wa fatirra wal hamzah ni fabara. Ay ufiya fil hali afiatan kamilatan. Begitu selesai ditiup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung sembuh pada saat itu juga dengan kesembuhan yang sempurna. Kalam yakum bihi waja'un min ramad, seakan-akan tidak pernah sakit mata sebelumnya. Wala da'fu basar, dan juga tidak ada kelelahan dalam melihat. Wa inna Tabarani min hadits Ali, amma ramattu wala sudda'tu mundu dafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya ar-rayah. Kata Ali bin Abi Thalib, setelah itu aku tidak pernah lagi mendapati sakit mata dan sakit kepala dari sejak diserahkannya bendera itu kepada aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Qalu fa'atau raya qala musannif rahimahullah ta'ala fihi al-imanu bil qadar ihusuliha liman lam yasa wa man iha amman sa'a. Di sini kata musannif rahimahullah ta'ala fihi al-imanu bil qadar, kita harus mengimani takdir. Kenapa? Lihusuliha liman lam yasa. Bendera itu diberikan kepada orang yang tidak menginginkannya atau tidak berharap bahwa dia akan diberi. Ya urusannya dengan matanya. Radhiyallahu ta'ala an. Ya kan? Seperti kita katakan saja, jangankan jadi pemimpin, jadi prajurit saja susah. Karena lagi sakit. Tidak bisa fokus. Barakallahu fiik. Nah, ini diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man iha man sa. Sementara Allah tidak memberikan kepada orang-orang yang apa? Yang berusaha untuk mendapatkannya. Barakallahu fiik. Sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ursilanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin. Jadi aku akan kirim bersama dengan kalian seorang yang terpercaya dan betul-betul terpercaya. Apa? Sahabat mengangkat kepala supaya dia kelihatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sudah ditazkiyah. Terpercaya dan betul-betul terpercaya. Semua berharap bahwa dia akan ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah yang biasa-biasa saja kata Rasul, "Kum ya Abu Ubaidah." Masya Allah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak, begitu banyak yang kita usahakan, upayakan, harapannya ternyata tidak sesuai dengan harapan. Justru datang rezeki itu dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Kita tahu ada yang ngasih, itu tahu ada yang ngasih hadiah, itu tahu. Barakallahu fiik. Dari usaha yang mungkin kita tidak seberapa perhatian, ternyata justru dari situ datang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukup sampai situ. Nakfi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.